بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، Alhamdulillah atas taufik yang Allah berikan kepada kita, taufik untuk seorang hamba terbimbing di atas sunnah. Dalam hal ini terkait mensikapi al-firaq ad-dallah, kelompok-kelompok yang sesat, ma'ruf adanya di dalam sunnah bahwa kesesatan dan kejelekan itu dipelajari dipelajari agar orang mengerti, dipelajari agar orang waspada dan selamat dari kejahatannya. Fahada Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Orang banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu tentang kejelekan, maaf, orang banyak bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, sementara aku banyak bertanya kepada beliau tentang kejelekan, khawatir itu akan menimpa aku. Maka babnya mengkaji kejelekan agar kita tidak terjebak di dalamnya. Seperti penyair katakan, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqtihi man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'fihi. Aku pelajari kejelekan bukan untuk kejelekan, tetapi untuk terhindar darinya. Karena orang yang tidak mengerti mana yang jelek, mana yang baik, mana yang hidayah, mana yang dolalah, orang akan terjebak masuk dalam kesesatan itu sementara dia tidak menyadarinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari salah satu kelompok-kelompok sesat ini yang di zaman kita belakangan ini muncul dan memiliki kelompok jamaah, ada bai'at terhadap kelompok ini, memiliki konsep dan pemikiran yang menyimpang dari para ulama sunnah, dan tentunya telah dibantah banyak oleh para ulama kita, adalah firqah, kelompok Sururiyah dan kelompok Al-Halabiyah. As-Sururiyah yang dinisbatkan kepada Muhammad Surur Zainul Abidin, Al-Halabiyah dinisbatkan kepada Ali Hasan Al-Halabi. Maka ada dua pembahasan yang akan kita lewati tentang Sururiyah, sekilas tentang mereka dan konsep mereka dan penyimpangan-penyimpangannya, serta Al-Halabiyah, fitnahnya Ali Hasan Al-Halabi dengan pemikiran-pemikirannya yang sesat dan syubhat-syubhat mereka yang sering diangkat dan disuarakan oleh mereka untuk menolak dan menentang manhaj haq yang dibawa oleh masyayikh dan para ulama salafiyin. Adapun yang pertama tentang Sururiyah, kelompok ini pendirinya adalah Muhammad Surur bin Naif Zainul Abidin, berkebangsaan Syria. Semula, sekilas tentang dia, Surur ini tumbuh berkembang bersama Ikhwanul Muslimin. Di Syria waktu itu dengan pimpinan Mustafa As-Sibai, pimpinan Ikhwan Muslimin Syria. Pada tahun 69 Masehi, 1969, kelompok Ikhwan Muslimin di Syria terpecah belah karena khilafah dakhiliyah, perselisihan intern yang terjadi di tengah-tengah mereka, di mana di daerah Halab, Halab ini kota asli atau tempatnya Ali Hasan, makanya disebut Al-Halabi, nisbat kepada kota Halab. Demikian pula Al-Hamad, kota Hamad, ini lebih cenderung kepada fikroh dan pemikiran Sufi yang di Halab dan Hamad. Di situ mereka lebih bergerak kepada pemikiran dan arahan Abdul Fattah Abu Hudda. Dan tentunya yang ini cenderung kepada pemikiran pendiri utamanya, Hasan al-Banna, yang Sufi Hasafi. Al-Muhim, Muhammad Surur Zainul Abidin mendapati bahwa kelompok Damaskus, Ikhwan Muslimin yang di Damaskus, arahnya lebih kepada Sayyid Qutb, Qutbiyah. Karena berbeda ini antara konsep Al-Banna yang lebih ke sufi-sufian, dengan kelompok Sayyid Qutb yang lebih moderat dalam tanda kutip politik dan semisalnya. Di situ kelompok Damaskus lebih memilih bersama Isom Al-Attar pimpinannya. Muhammad Surur lebih cenderung ikut kelompok ini. Isom Al-Attar yang relnya arahnya kepada Sayyid Qutb. Pengagungan dan menyanjung pemikiran-pemikirannya. Setelah itu dia pindah ke Saudi Arabia. Bekerja dan deras harokat dan gerakan Muhammad Surur ini mulai bergerilya di sana sini, terkhusus di tempat dia, Al-Qasim, kota Qasim, dan dapat banyak simpati dari para pemuda yang ada di sana. Bahkan dia bikin semacam lembaga sosial dengan tebeng dan kedok amal khairiyah untuk sosial, untuk dakwah, untuk kebaikan, sehingga lebih leluasa menyebarkan syubhat-syubhatnya. Kemudian dia pindah ke Kuwait. Di sana juga bergerak bersama Sayyid Eid. Sayyid Eid termasuk pembesar ikhwan muslimin di Kuwait saat itu. Dan Sayyid Eid termasuk yang dipenjara bersama Sayyid Qutb. Al-Muhim, di Kuwait, Surur bergabung bersama Hasan Ayyub, tokoh ikhwan muslimin. Demikian pula Ghazi At-Tauba, semua ini tokoh-tokoh ikhwan. Setelah lama di Kuwait, Muhammad Surur pindah meninggalkan Kuwait ke negeri Inggris, tepatnya di kota Birmingham, Inggris. Di sana dia bikin yayasan sosial dengan nama Al-Muntada Al-Islami di London. Dan dia keluarkan dua majalahnya yang sempat dipuji oleh para ulama awal-awalnya, yaitu Al-Bayan dan As-Sunnah. Bagus semula, bahwa Tauhid, Sunnah, Bid'ah, begini. Dipuji oleh Syekh Mukbil rahimahullah di awal-awalnya, karena biasa mereka tentunya untuk menjaring, menyampaikan dakwah ini sampai orang simpati kepada mereka, baru digiring kepada kesesatan-kesesatannya. Al-Muhim, itu selama Surur di Inggris, yang kemudian sekilas dari Muntada Al-Islami ini pula orang Qasim yang terpengaruh dengan pemikiran Surur ini bernama Muhammad Khalaf membuka cabang Muntada Islami London di Jakarta dengan nama yang sama, Al-Muntada Al-Islami, Yayasan Muntada Islami. Nah, yang kemudian karena hujatan sana sini dari Salafiyin kemudian dirubah untuk lebih tertutup misinya dengan nama As-Sofwah Al-Islamiyah, Yayasan As-Sofwah. Surur ini menyampaikan kepada Syekh Mubil semasa beliau masih hidup rahimahullah, bahwa dia bergerak pada jamaahnya, artinya dia punya jamaah, punya kelompok, punya anak buah dengan aturan dan konsep metode dakwah yang dia jalani. Dia sendiri yang bersaksi dan menyampaikan itu kepada Syekh Mukbil dalam pertemuan dia dengan Syekh rahimahullahu ta'ala. Ini perlu kita sampaikan. Kenapa? Karena dari mereka banyak yang bersuara bahwa gak ada jamaah namanya Sururiyah. Itu nama yang fiktif. Mereka ingkari gak ada Sururiyah, itu buatan, karangan para ulama saja, ulama-ulama salaf, masyayikh salafiyin, karangan mereka, wa ilah gak ada hakikatnya. Dusta di satu sisi dan bodoh di sisi lain. Bagaimana gak ada, umpan dirinya sendiri Muhammad Surur mengatakan mereka berjamaah, ada kelompoknya, bergerak mereka di Saudi semasa dia di sana Qasim, dia bergerak dan punya banyak anak buah termasuk Salman, Safar, Aid Qarni dan kelompoknya. Di Kuwait pun demikian, di Inggris pun melanjutkan kelompok dia, firqah tersendiri. Maka dari mana dikatakan gak ada yang namanya Sururiyah, gak ada yang namanya Sururiyah. Salah satu dari dua orang yang mengatakan ini, imma dia jahil, gak tahu menau tentang hakikat dan kenyataan yang ada dari kelompok-kelompok ini. Wa illa dia tahu sebenarnya, tapi sengaja dia katakan gak ada untuk menutupi dan mengkelabui umat dari syubhat-syubhat mereka. Dan itu salah satu makar yang mereka buat untuk menyesatkan umat. Termasuk yang mengatakan ini kelompok ada adalah orang-orang besar ikhwan muslimin sendiri seperti Yusuf Qardawi. Yusuf Qardawi mengatakan bahwasanya ketika dia bicara tentang dakwah islahiyah, dakwah yang bergerak untuk membenahi umat ini menurut mereka. Al-Muhim, Qardawi mengatakan ada salafiyun judud, ada salafi yang baru, kata Qardawi, yang sebagian orang menamakan sururi. Mereka lebih mementingkan sisi pembenahan akidah. Ini semua tentunya omongan Qardawi, dan juga mementingkan politik. Arahnya dakwah kepada politik, di bidang politik, kekuasaan dan jabatan. Mereka punya sikap yang makruf, dikenal ketika perang Teluk, di mana ketika pemerintahan Saudi dengan fatwa kibar ulama memasukkan tentara Amerika bantuan menghadapi ancaman Irak di masa itu di bawah pimpinan Saddam Hussein. Mereka menentang keras Salman, Auda, Safar Hawali dan yang lainnya. Ini persaksian dari Qardhawi. Ada. Maka dari mana mereka mengatakan enggak ada Suriah itu? Miskin Qardhawi yang sesat lebih ngerti dari mereka. Qardhawi yang seperti itu kondisinya lebih paham ketimbang mereka tentang harokah dan dakwah Sururiyah ini. Ini sekilas tentang Sururiyah. Adapun kesesatan-kesesatan Muhammad Surur dan orang-orangnya, ini begitu banyak dan besar penyimpangan-penyimpangannya, antara lain yang pertama, celaan Surur ini dan orang-orangnya terhadap dakwah salaf dan para ulama salaf. Di mana dia katakan dakwah salaf itu atau dakwah salafiyah lebih luas dari sekedar suatu kelompok. Atau lebih luas dari sekedar seorang syekh, kembali kepada seorang alim, kepada seorang syekh, tidak harus. Luas dakwah ini, kata dia. Maka tidak ada kelompok, yayasan atau seorang alim yang punya hak wisayah seakan dia punya wasiat bahwa dakwah salaf itu dirinya. Ini omongan ini dari Muhammad Surur, dia sedang membidik para ulama masyaikh salaf, Syekh bin Baz, Syekh Nasir Albani, Syekh Robi, dan para ulama-ulama salaf yang lain. Dia kesankan dan dia katakan bahwa itu wisoya, bahwa mereka ini mengatakan salaf itu kami dan harus kembali ke kami. Kami yang berhak berfatwa, kami yang menentukan salaf itu seperti apa. Ini tuduhan Muhammad Surur terhadap masyayikh dakwah. Yang kedua, celaan dia terhadap kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah, kitab-kitab para ulama salaf. Surur mengatakan, ketika aku mempelajari kitab-kitab akidah, aku dapati isinya, kandungan kitab-kitab akidah ini kan banyak, Wasitiyah, Tohawiyah, Fathul Majid, dan yang lain-lain. Kata dia isinya berbeda dengan zaman kita. Gak cocok pembahasan-pembahasannya dengan apa yang sedang kita hadapi di masa ini. Di mana kitab-kitab itu dibahas, kitab-kitab akidah ini, sesuai dengan kondisi dan problem yang terjadi di zaman itu. Lama Syekhul Islam misalnya Ibn Taimiyah berbicara Wasitiyah, bicara Hamawiyah, bicara ini di zamannya 7 abad yang lampau. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bicara akidah, Thalathul Usul, Kasus Syubuhat, Qawaidul Arba di zamannya. Dan itu jauh beda dengan zaman kita, kata Surur. Kita punya problem sendiri yang gak sama dengan zaman itu. Makanya gak cocok, gak pantas kitab-kitab itu dengan zaman kita yang sekarang. Perlu di zaman kita ini penyelesaian lebih konkret. Tidak cukup hanya dengan mengkaji kitab-kitab para ulama dulu. Kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para imam dulu. Dia katakan bahkan uslub wal'iyadzubillah, ini terkandung kekufuran di dalamnya. Uslub kitab-kitab akidah itu, kata dia, fihi katsir minal jafaf. Jafaf itu semula artinya kering, gersang. Artinya enggak sesuai dengan problem yang dihadapi umat di masa sekarang. Enggak subur. Apa yang disampaikan di kitab-kitab akidah ini enggak subur di zaman kita, enggak bisa tumbuh. Kering. Kenapa, kata dia, li'anna fiha nusus wa ahkam. Karena isinya kitab-kitab akidah ini nusus, nas, ayat-ayat, hadis-hadis, hukum ini haram, syirik, bid'ah, ini, itu. Nah, berarti dia mensifati nusus, nusus nas dari ayat Quran atau hadis Rasul. Dia sifati nusus ini dengan jabab. Dan ini kekufuran. Istihza dan tahakkum, penghinaan dan pelecehan terhadap nusus wahyu sebagai jafaf, gersang, kering, dan ini tomat, termasuk musibah besar dan fitnah besar yang disuarakan oleh sururiyah. Makanya kata dia, banyak para pemuda dan umat ini berpaling dari kitab-kitab akidah. Nggak mau mempelajarinya karena nggak cocok dengan situasi dan problem yang mereka hadapi. Ini pernyataan dia. Yang ketiga, Muhammad Surur pula menjadikan taklid kepada para ulama itu lebih besar dosanya, lebih buruk dari syirik kepada Allah. Dia katakan termasuk dari kejelekan yang menimpa umat dan berbagai kelompok bangsa yang ada, jumud, kekolotan para pemimpin-pemimpinnya. Kolot, taklid, ngikut kepada tokoh-tokohnya. Bahkan kita dapati banyak dari mereka mencela kekolotan kaum Nabi Nuh yang enggak mau meninggalkan kesesatan karena itu yang mereka dapati dari leluhurnya turun-temurun, sementara mereka sendiri sama tidak mau melepas, tidak mau meninggalkan fatwa dan bimbingan atau hukum dari para syekh dan para ulamanya. Apa bedanya, kata dia, ketika syekhnya sudah bicara begini, sudah itu yang dia pegangi, gak akan dia lepas, gak akan dia tinggalkan. Ini celaan dia kepada masyayikh dan para ulama sunnah, celaan dia kepada salafiyin dan ahlu sunnah. Ketika mereka telah dapati Syekh bin Baz bicara begini, itu yang mereka pegangi, fatwa dari imamnya. Ketika mereka dapati Al-Albani bicara begini, mereka pegang. Ketika mereka dapati Syekh Rabi bicara begini, mereka pegang. Ini, kata dia, sama seperti kaum Nabi Nuh. Tolot dan taklid buta kepada pemimpin-pemimpinnya. Dia katakan bahwa mereka mengatakan gak boleh keluar dari fatwa-fatwa para ulama ini. Nah, boleh menentang dan menyelisih fatwa para ulama ini, sama seperti kaum Nabi Nuh yang musyrikin. Kaum Nabi Nuh yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Surur katakan, maka ini ibarat kalau dalam bahasa Indonesia kita seperti orang yang melihat semut di tengah lautan sementara gajah di pelupuk matanya tidak terlihat. Dia kritik kaum ini, kaum itu, dia kritik taklid. Dia sendiri terjatuh dalam taklid. Ini celahan demi celahan yang menjadi kesesatan dan kerusakan Muhammad Surur Zainul Abidin. Tampak sekali kebenciannya kepada para ulama sunnah. Tampak sekali permusuhan dia kepada para imam dan para masyaikh salaf. Hafizakumullah. Muhammad Surur Zainul Abidin pula takfiri, mengkafirkan umat ini secara umum, dan itu terambil dari pemikiran Sayyid Qutb yang memang dia berjalan pada rel Sayyid Qutb tadi. Dia lebih cenderung kepada aliran Sayyid Qutb ketimbang Hasan al-Banna. Surur mengatakan bahwa tidaklah aneh problem yang dihadapi oleh Nabi Lut alaihissalam ketika kaumnya melakukan homoseks, alhamdulillah, dan itu menjadi problem terbesar yang dihadapi oleh Nabi Lut pada kaumnya. Kata Surur, kaum Nabi Lut kalau saja taat dan mau mendengar dakwah Nabi Lut untuk iman kepada Allah, untuk mereka tidak syirik, artinya ketika mereka tidak mau meninggalkan kemaksiatan mereka, melakukan hubungan sejenis, kalau saja mereka terus pada perilaku kemungkaran itu, maka tentunya mereka akan menganggap aneh dakwah yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi Lut alaihi salam untuk meninggalkan kemungkaran mereka ini. Artinya, pernyataan Muhammad Surur ini, dia menjadikan perbuatan maksiat ini, hubungan sejenis, kemaksiatan besar tentunya, kabair. Tetapi bagi dia, jika terus dilakukan dan terang-terangan, tanpa malu, seperti yang dilakukan kaum Nabi Lut, bagi dia ini kufur akbar, kekufuran yang mengeluarkan orang dari imannya sehingga gak berguna iman mereka. Kalaupun mereka beriman kepada Lut, kalaupun mereka taat kepada Nabi Lut, beriman kepada Allah, sementara terus mereka melakukan kemaksiatannya, umumnya ini, tetap saja mereka kufar, musyrik. Makanya suruh Zainul Abidin ini termasuk mengkafirkan orang atau umat karena kabair yang dilakukan. Dan ini madhab khawarij. Dan begitu pula lah Sayyid Qutb mengkafirkan umat atau masyarakat muslim karena kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Maka demikian pula murid-murid surur ini, Salman, Safar Hawali, Nasir Al-Umar, mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan masyarakat muslim karena kemaksiatan yang terjadi dan terang-terangan ketika ditampakkan kemaksiatan itu. Ini pengkafiran bagi mereka, kufar pelakunya. Maka takfiri, dakwah sururiyah adalah dakwah takfiriyah. Takfiri berjalan di atas madhab khawarij. Dan bagaimana tidak, sumbernya adalah Sayyid Qutb yang juga takfiri, mengkafirkan masyarakat yang dia katakan menjadi masyarakat jahiliyah dan tempat-tempat peribadatan mereka, masjid-masjid yang ada itu ma'abid jahiliyah, tidak ubahnya seperti tempat peribadatan jahiliyah. Enggak ada ubahnya, itu sama seperti pura atau apa namanya, tempat ibadahnya orang-orang kufar. Artinya Sayyid Qutb katakan, jangan tertipu kamu. Kamu jangan heran walaupun banyak masjid-masjid di masyarakat muslimin, banyak musola-musola di negeri-negeri kaum muslimin, itu semua tempat peribadatan kufar. Ini dia mengkafirkan. Dan memang seperti itu. Maka surur pun demikian menyerap pemahaman ini dari Sayyid Qutb. Muhammad Surur pula mengkultuskan Sayyid Qutb sebagai imamnya. Padahal seperti antum tahu, Sayyid Qutb mencela para sahabat, bahkan mencela sebagian para nabi alaihimussalam. Tapi di mata Surur, tokoh yang sangat diagungkan dan dikultuskan. Muhammad Surur katakan, aku tidak pernah tahu penulis di masa ini yang memaparkan solusi terbaik bagi problem yang terjadi di umat ini, di masa ini. Gak pernah aku tahu ada yang lebih baik dari Sayyid Qutb. Demikian pula disebutkan oleh Safar Hawali, murid dari Surur Zainul Abidin ini. Dia katakan bahwa tidak ada yang berbicara tentang makna la ilaha illallah. Tidak ada yang mensarah makna la ilaha illallah dengan makna yang sesungguhnya, dengan makna yang seluas-luasnya, seperti yang telah disyarah atau dijelaskan oleh Sayyid Qutb dalam Dilalul Quran. Masya Allah. Kitab-kitab akhir yang sekian banyak, yang isinya semua la ilaha illallah. Kutab Tauhid, Fathul Majid, Taisir, Aziz, Hamid, dan sekian banyak kita para a'immah yang mensyarah la ilaha illallah. Gak ada semua itu artinya. Gak ada yang lebih baik dari Sayyid Qutb dalam menafsirkan la ilaha illallah. ini Sapar Hawali, murid senior dari Surur Zainul Abidin. Ini juga tomat ke penyimpangan besar yang disebutkan oleh mereka. Muhammad Surur pula mencela para ulama sunnah. Dia katakan bahwa aku enggak habis-habis keherananku, aneh, kepada orang-orang yang bicara tentang tauhid dan melulu tentang tauhidnya. Ini siapa ya? Para ulama salaf, Ibn Baz, Utsaimin, Fauzan dan yang lain-lain. Mereka terus bicara tentang tauhid, makna tauhid begini, pentingnya tauhid bagi umat dalam kehidupan, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid. Tetapi mereka sendiri, yang kalau bicara tauhid itu kata mereka untuk mengeluarkan umat dari peribadatan kepada makhluk untuk beribadah hanya kepada Khalik, sementara mereka sendiri adalah budak, budak, budak, dan budak dari tuannya, memperbudak diri, menghambakan diri kepada tuannya. Siapa tuannya? Pemerintahnya maksudnya, raja. Apa yang dia maukan? Ketika Amerika dimasukkan, dimintai bantuan, ini perang teluk, diambil oleh Saudi, minta bantuan militernya dan seterusnya. Imbaral abid fi hasdil adillah, kata Surur, maka para budak-budak ini tadi, Ibn Baz, Taimin dan hai'at kibar ulama dan masyayikh semua, maju membela tuannya dengan mengumpulkan dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya meminta bantuan kepada kufar. Lihat celaan dia kepada para ulama, pakai budak-budak-budak-budak-budaknya tuannya. Tidak ada penghormatan sama sekali kepada para ulama sunnah, para a'immah. Itu yang mengingatkan kita kepada asar yang banyak dari para ulama salaf. Alamatu ahlil bid'ah al-waqi'ah fi ahlil athar, tanda ahlul bid'ah itu celaan mereka kepada para ulama athar, pada ulama hadis, tajam sekali lisan dan pena Surur Zainul Abidin dalam mencela para ulama salaf. Alaihi minallah ma yastahiq. Itu pula yang disebutkan oleh Salman al-Auda, itu pula yang disebutkan oleh Safar al-Hawali, semakna dengan apa yang dikatakan oleh gurunya Surur Zainul Abidin. Makanya kata kalau Safar Hawali, mereka sudah berbuat, mereka sudah ini para ulama, tetapi dengan terus terang kita katakan ada pada mereka itu taksir fi ma'rifatil waqi'. Ulama-ulama ini gak paham apa yang terjadi sekarang, kekinian, politik, makar Yahudi, orang-orang kufar, tentang konspirasi Yahud dan ini itu terhadap Islam dan Muslimin, gak diketahui. Mereka cuma paham ilmu, fatwa, ini, sehingga banyak kekurangannya. Kami yang menyempurnakan, kata Safar Hawali. Maka bagi dia, mereka lebih sempurna, mereka lebih mengerti ketimbang para a'imah dan para ulama rahimahumullah. Bahkan kibar para ulama pun bagi mereka, mereka lebih mengerti dan lebih paham. Al-Muhim, ini celaan mereka. Demikian pula pengkafiran surur terhadap pemerintahan Saudi Arabia, celaan dan pengkafirannya bahkan, itu dia sebutkan dalam majalah Sunnah, yang kemudian setelah muncul taringnya, kata Syekh Mukbil, pantasnya dikatakan ini majalah bid'ah. Mereka mengkafirkan pemerintahan ini di mana dia sejajarkan dengan tokoh-tokoh zalim yang ada di masanya, Saddam Hussein, Bashar Assad, Qaddafi, dan jenderal-jenderal yang ada di Jazair. Gak ada bedanya dengan raja-raja Saudi yang dikenal pengis, kejam, jahat, bahkan dikafirkan sebagiannya. Ini tentang beberapa penyimpangan-penyimpangan sekilas dari pernyataan dan tulisan Muhammad Surur Zainul Abidin. Dan telah lama dibicarakan oleh para ulama kita, antara lain Syekh bin Baz rahimahullah, ketika ditanyakan kepada beliau pernyataan Surur yang mengatakan kitab-kitab akidah tadi itu jafaf, gersang, kering, di dalamnya hanya ada nusus, di dalamnya hanya ada ahkam, gak cocok dengan kondisi di zaman ini, maka kata Syekh bin Baz, hadza ghalatun adzim, ucapan ini kesalahan besar. Kitab akidah tidak ada padanya jafa, tidak ada padanya kegersangan atau kekeringan. Di dalamnya ada qala Allah, qala Rasul, firman Allah, sabda Rasulnya. Maka jika seseorang mensifati ayat-ayat Quran, perkataan Allah dan perkataan Rasulnya dengan jafa, kegersangan dan kekeringan, maka ini riddah, kemurtadan dari Islam. Ketika mensifati nusus dengan sifat itu, ibarat ini, ucapan ini dari orangnya, kata Syekh bin Baz, ucapan yang saqimah, khabithah, berpenyakit sangat dan sangat kotor, sangat jelek, khabitha. Ketika bin Baz ditanya tentang menjual belikan kitab ini, yang di dalamnya ada tulisan surur tadi, kata beliau, jelas tidak boleh dijual belikan, yang wajib kitab semacam itu dirobek-robek. Itu fatwa dalam Ajwibah Mufidah An Asilatil Manahij Jadidah, halaman 50, ada fatwa bin Baz di situ tentang ini. Begitu pula Syekh Nasir Al-Albani, ketika ditanya perkataan yang sama dari surur tadi, nusus di dalamnya jafaf, gersang, kering, ini itu kanan ahkam dan nusus saja, kitab-kitab akidah gak cocok dengan zaman ini, kata Syekh Nasir, wa hal yaqulu hadza muslim, apa mungkin seorang muslim berkata demikian? Nggak mungkin tidak tergambarkan seorang muslim berbicara seperti itu. Ini ada dalam Maqalat Salafiyah pada halaman ke-25. Demikian pula Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala telah membantah dan mentahdir umat dari fitnah sururia ini. Dan mereka terus berkembang, terus bergerak dalam dakwahnya, dan layaknya kesesatan yang ada, seperti yang disebutkan oleh Imam Barbahari rahimahullah, ahlul bid'ah itu selalu seperti kalajengking Scorpio. Ketika orang lengah, dia sembunyikan bisanya, bawa pasir, tanah, sembunyi dia. Begitu dia punya kesempatan, timingnya tepat, dia akan keluar dan mematokkan bismillah bisanya kepada mangsanya. Mereka demikian. Semula suruh di Qasim bergerilya, nggak ada orang tahu apa saja pergerakannya, bagaimana dakwahnya, sembunyi-sembunyi mempengaruhi dan mencetak orang-orangnya, Salman, Safar, Ayat Korni, bulan, banyak. Kapan munculnya begitu? Ketika terjadi perang teluk pecah, ini baru mereka menampakkan taring-taringnya, dan banyak terpengaruh orang awam, belum lagi anak-anak muda yang masakin, mereka punya kecemburuan kepada Islam, punya kecintaan semula, tapi salah arah siapa yang mereka jadikan rujukan, sehingga bencinya kepada para ulama, bencinya kepada pemerintahnya, dan itu memang ditanamkan kepada mereka. Terus yang jelas mereka bergerak, berdakwah ke sana kemari, mengkader, tidak ada hentinya. Artinya di sini kita ingin menyampaikan sebagai nasihat kepada umat bahwa sururia itu ada, nyata, dengan persaksian mereka sendiri. Bahkan ini bukan buatan dan rekayasa para masyaikh kita. Ketika Syekh Robi berbicara, Syekh Mukbil berbicara, Syekh Muhammad bin Hadi bicara, dan masyaikh kita bicara, bukan dari kantong mereka sendiri. Yang berbicara surur sendiri mengatakan punya kelompok, punya jamaah. Qardawi pun mengakui memang ada kelompoknya, jamaahnya, dan seterusnya. Maka apa kesalahan para ulama ketika mentahdir? Bahwa ini kelompok, punya konsep, punya manhaj tersendiri, sesat, berbahaya. Seperti sebagian tadi yang telah kita mungkinkan. Ini yang pertama terkait fitnah sururia yang terus berjalan dan bergerak mengembuskan syubhat-syubhatnya. Yang kedua terkait fitnah Halabiyah, fitnah yang diasum oleh Ali Hasan Al-Halabi. Ali Hasan Al-Halabi dan kelompoknya yang semula mereka ini bekerja kepada Syu'aib Al-Arnaut di Urdun sana, Yordania, membantu karya-karya tulis Syu'aib Al-Arnaud. Dan kalau antum perhatikan, terutama dari percetakan Muassasah Risalah, banyak sekali karya-karya Syu'aib Al-Arnaud. Itu banyak dari bantuan mereka ini. Ali Hasan, Salim Hilali, Masyur Hasan Salman, dan yang lain-lainnya. Itu pun tanpa mendapat imbalan yang pantas. Sampai kemudian Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah hijrah Urdun, Yordania, dan beberapa kali sempat terjadi majelis, bermajelis dengan mereka, tanya jawab, belajar begini. Makanya tidak benar anggapan bahwa mereka ini, Ali Hasannya maupun Salim Hilali maupun Masyhur, adalah sebagai murid-murid Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah. Karena yang ada mereka cuma mujalasah, layaknya orang lain. Beberapa orang lain pun mujalasah dengan Syekh Nasir, minta waktu ketemu, duduk, tanya beberapa permasalahan, diajak dialog ilmiah begini, bagaimana Syekh hadith ini misalnya, ini itu hukum ini. Itu yang terjadi. Makanya hatta Syekh Nasir Al-Albani sendiri mengingkari bahwa beliau enggak punya murid, karena kesibukan ilmiah beliau, beliau lebih fokus kepada pembahasan hadis, berkarya, dan besar karya-karya beliau, Silsilah Shahihah, Silsilah Dhaifah, Ilmu Ghalib, dan yang lain-lainnya. Gak ada waktu beliau untuk mengajar layaknya masyayikh lain, Syekh bin Baz, Syekh Mubil, naam, punya murid, duduk ngajari mereka kitab ini, sekolah, kitab ini, akidah misalnya, kitab ini, fikih, diajari dari awal hingga akhir. Syekh Nasir gak ada waktu untuk itu. Naam, itu sempat beliau lakukan awal ketika belum beliau sebelum hijrah ke Yordania. Di Syria awalnya sempat beliau lakukan itu. Tapi begitu beliau ke Yordania sudah enggak ada waktu, beliau enggak mau. Ini perlu kita ketahui karena mereka terus mensuarakan Ali Hasan Al-Halabi, murid senior Syekh Nasir. Murid senior Syekh Nasir Al-Albani. Syekh Nasir enggak punya murid. Murid dalam artian tadi mengajarkan padanya ilmu atau kitab tertentu. Kalau sekedar jalasat, sekedar majelis, bermajelis dengan Syekh Nasir itu banyak. Selain mereka pun ada sekian banyak orang mujalasah, istifadah dari Syekh Nasir. Nah, tapi itu dikatakan murid dalam artian murid didik, enggak ada. Ini Ali Hasan Al-Halabi. Ali Hasan ini semula yang diketahui oleh para ulama kita berjalan bersama para ulama yang diketahui secara zahirnya dia berjalan bersama para masyayikh. Maka para ulama pun menerima. Karena itu yang tampak darinya, dan hukum orang tergantung apa yang tampak darinya. Sampai kemudian setelah wafatnya Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah, mulai mereka menampakkan hakikatnya. Mulai Ali Hasan dan kelompoknya memisahkan diri dari para ulama, dan menyuarakan syubhat-syubhatnya sebagai mahar untuk diterima lamaran mereka kepada Jumhiyah Ihya Uturat dan semisalnya. Nah, mereka minta bantuan dengan nama markas Imam Al-Dani, mereka buat. Ihya Uturat gak akan mau bantu mereka ketika diketahui mereka berjalan bersama Syekh Robi, bersama Syekh Ubaid yang siang malam terus mentahdir dan mengingatkan umat dari Turaf. Maka maharnya Ali Hasan Salim masyhur dan yang bersamanya untuk diterima mereka, dia tampakkan baroahnya bahwa dia berlepas diri dan menentang manhaj yang selama ini disuarakan dan didakwakan oleh para ulama sunnah. Kenapa para masyayikh kita, para ulama salaf, para ulama dakwah ini mentahdir dan membantah Ali Hasan Al-Halabi tentunya ini didasari oleh beberapa perkara besar yang menjadi penyimpangan dan kesesatan Ali Hasan. Yang pertama, dikarenakan Ali Hasan memuji terhadap risalah aman, surat yang dikeluarkan oleh pemerintah aman, dipuji dan disanjung oleh Ali Hasan dengan dikatakan sebagai tulisan yang membawa wasatiyatul Islam, bahwa inilah Islam yang objektif, inilah Islam yang jauh dari berlebihan, jauh dari keekstriman di dalam sikap-sikapnya. Sementara risalah aman ini, kalau kita perhatikan dan disebutkan oleh para ulama kita, seperti apa hakikat dan isi daripada risalah ini, atau sebelum itu, Ali Hasan mengatakan rasa syukur kami berikan kepada raja kami, jazakallahu khair, Semoga Allah tambah keutamaannya. Semoga Allah tambah penjagaannya. Yang mana tulisan aman ini sangat mewakili Islam, menjelaskan tentang risalah Islam yang penuh dengan wasatiyah, objektif, moderat, bagus. Risalah aman ini terkandung di dalamnya seruan kepada wahdatul adyan, pluralisme persamaan agama, atau ukhuwatul adyan, persaudaraan agama antara Islam, Yahudia, Nasrania itu bersaudara, nggak ada beda. Juga membawa ajakan seruan di dalamnya, hurriyatul adyan, kebebasan beragama. Orang bebas mau memeluk agama yang mana, terserah dia. Sama, gak harus orang itu Islam saja. Gak benar kalau dikatakan harus Islam, kalau enggak berarti dia kafir, berarti dia musyrik, berarti dia ini di neraka. Enggak, bebas. Enggak ada keharusan orang itu untuk memeluk salah satu dari agama yang ada. Yang ketiga, risalah aman pula menyeru kepada takrib bainal madzahib, pendekatan kepada madhab-madhab yang ada, termasuk Syiah di dalamnya, termasuk Rafidhah. Ya, hendaknya didekatkan dengan ahlu sunnah, mereka sama-sama muslim, Qur'annya satu, rasulnya satu, dan suara-suara semacam itu. Yang kelima, seruan kepada hurriyatul fikir. Hurriyatul fikir, kebebasan orang untuk berfikir, untuk berpemahaman, mau milih pemahaman yang seperti apa, mau memilih pemikiran yang bagaimana bentuknya, bebas. Orang itu bebas, tidak ada harus paksaan, harus memilih pemikiran yang begini. Tidak harus. Bahkan seruan pula di dalam risalah aman untuk penerapan demokrasi dan membantu serta mendukung orang-orang yang menyeru dan mengajak kepada kesesatan-kesesatan besar ini, yang masing-masingnya menghancurkan nilai-nilai iman pada diri seseorang. Maka Ali Hasan memuji risalah aman ini. Padahal banyak kekufuran di dalamnya. Ini satu. Untuk kita dan umat ini sadar dan tahu bahwa ulama ketika berbicara, masyaikh ketika mentahdzir, punya dasar yang kuat. Kenapa ditahdzir? Kenapa dijarah? Kenapa dibantah sosok Ali Hasan Al-Halabi? Yang kedua, terkait itu pula, Ali Hasan juga memuji orang-orang yang mendukung risalah aman. Padahal siapa yang mendukung risalah aman? Sekian banyak kelompok sesat. Rafidhah mendukung. Sufi. Orang sufi mendukung. Bahkan ilmani, orang-orang sekuler mendukung. Dia bersaksi, Ali Hazan, bahwa mereka-mereka ini Rafidhah, sekuler, sufi, ya katakan bahwa mereka inilah para ulama thiqat, ulama-ulama yang terpercaya, ulat umana, bahwa mereka inilah pemimpin-pemimpin yang amin, amanat. Di mana Ali Hasan katakan, bahwasanya mereka-mereka ini adalah ulama thiqat bi kafa maratibihim wa tijahatihim, para ulama yang percaya dengan berbagai, dengan keseluruhan martabat mereka yang berbeda-beda tentunya satu dan yang lain, dan diakui oleh Ali Hasan dengan perbedaan itijahnya. Itijah itu arah madhabnya, yang ini rafidhah, yang ini sekuler, yang ini sufi, yang ini begini. Beda-beda memang, tapi mereka semua adalah para ulama-ulama yang terpercaya, pemimpin-pemimpin umat ini yang amanah. Amin, umana. Itu tulisan Ali Hasan terhadap mereka. Bahkan tidak hanya tulisan, tidak hanya ucapan, omongan Ali Hasan ini menunjukkan dia serius dan betul-betul dalam kebatilan dia ini, walayadu billah, dicetak oleh dia. Dicetak bahkan sampai dua kali. Naik cetak dua kali. Dan dengan bangga dia tetap menyuarakan pujiannya dan dukungannya kepada isi dari risalah aman ini yang terkandung kekuburan tadi, persamaan agama dan seterusnya. Dan pujian serta dukungan dia kepada orang-orang yang mendukung risalah ini dari kaum Rafidhah, Sufi, dan sekuler. Dicetak dua kali. Dan dia banggakan. Ali Hasan katakan risalah aman ini merupakan syarah ringkas dengan kata-kata yang mudah, tidak sulit, yang itu mewakili dan menggambarkan Islam yang sesungguhnya dan membawa ajaran-ajaran Islam yang agung. Bahkan murid Ali Hasan yang bernama Umar Al-Battush sampai mensarah. Jadi risalah aman ini jadi maten, kemudian disarah oleh Umar Battush, muridnya Ali Hasan. Layaknya kita melihat para ulama ini maten usul talata, disarah oleh Imam Fulan. Ini maten kitab tauhid, disarah oleh Imam Fulan. Itu kita kitab akidah, kita kitab tauhid. Ini risalah aman yang banyak kekufuran di dalamnya, wa biha ma biha, disarah oleh Umar Al-Battush, murid dari Ali Hasan Al-Halabi. Dia kasih judul I'anatul Lahban bi syarah risalati Amam. Itu judul kitabnya. Yang keempat, ini yang ketiga tadi, omongan Ali ini dicetak, naik cetak, dan dua kali, dan dia banggakan, tetap dia memuji, tetap dia menyanjung isi dari risalah maupun para pendukungnya. Yang keempat, pembelaan mati-matian. Ali Hasan membela mati-matian isi dari risalah Aman ini. Di banyak kaset-kasetnya, audio dia, maupun karya-karya tulisnya. Dan ini ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam daurah Ibn Baz tahun 1431 Taif tanggal 17 bulan 8 31. Beliau ditanya ibarat kata-kata semacam ini, bahwa induk dari agama ilahiyah itu satu, Dianat Ilahiyah, artinya Yahudi, Nasrani, Islam itu sama, induknya satu. Maka Muslim mengimani semua Rasul, tidak membedakan satu dengan yang lain. Maka mengingkari risalah dari salah satu Rasul, berarti itu keluar dari Islam. Diserukan bahwa mukminin itu bersatu padu bersama-sama dengan agama-agama yang lain untuk berkhidmat, memberi layanan kepada masyarakatnya. Yang penting dalam hubungan sosial masyarakat sama, baik, gak ada beda. Islam, Yahudi, Nasrani, yang penting berbuat untuk negaranya, untuk bangsanya, tanpa harus dibedakan akidahnya. Jangan dianggaplah perbedaan akidah, jangan dianggap perbedaan pemikiran dan pemahaman. Yang penting sama-sama bergotong royong, bersatu padu untuk masyarakat dan negaranya. Dan ini ada di risalah Aman, omongan ini yang dipuji oleh Ali Hasan tadi, dan dibela mati-matian. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadza kalamu dholal. Hadza kalam dholal, ini omongan sesat. Wal iyadu billah. Naam, kata beliau, kita mengimani seluruh para rasul. Kita mengimani kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Tetapi mereka tidak mengimani semua Rasul. Mereka kufuri Isa. Mereka kufuri Rasulullah Muhammad SAW. Yahud. Nasara pun demikian mengkufuri Rasulullah SAW. Mereka tidak mengimani Quran. Maka bagaimana untuk kita katakan mereka itu mukminin semuanya? Sama-sama beriman. Mereka kufuri para Rasul. Mereka kufuri Quranul Karim, Rasulullah SAW. Mereka ingkari, mereka kufuri. Maka mereka bukan mukminin. Pernyataan mereka mukminin dan sama adalah kesesatan yang nyata dan campur aduk. Pencampur adukan antara hak dan batil. Ini wajib diingkari. Ini bantahan Syekh Shalih Al-Fauzan terhadap pernyataan risalah Aman yang didukung Ali Hasan, begitu pula bantahan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, pada ucapan yang sama. Hal muhim itu yang keempat. Yang kelima, Ali Hasan pula ikut serta dalam muktamar Watani, yang di situ, di dalam muktamar ini ditetapkan adanya dakwah kepada persatuan agama. Lebih parahnya, Ali Hasan ikut tanda tangan dalam hasil muktamar itu, seruan kepada persatuan agama. Dia ikut tanda tangan nih, isi dakwah dari muktamar itu yang mengandung kekufuran yang nyata persamaan agama. Muktamar ini dilakukan atau diadakan di Yordania tahun 2008, sekitar 7 tahun yang lalu. Dan itu setelah kejadian karikatur Rasul SAW yang digambar jelek oleh penulis atau pelukis mana itu, Denmark atau mana, yang qatalahullah, yang dia gambarkan Rasulullah SAW dengan gambaran yang radikal, bagaikan teroris, ada bom dan seterusnya, mengajarkan kekerasan dan anarkis kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Al-Muhim, setelah kejadian itu 2008, muktamar ini diadakan di Yordania. Isinya seruan kepada persamaan agama. Dan di situ peserta yang dimintai tanda tangan, termasuk di situ yang bertanda tangan Ali Hasan Al-Halabi. Sama isi dari takrir muktamar ini diterjemahkan ke sekian bahasa untuk terbukanya hiwar, diskusi terbuka antara umat yang satu dengan yang lain, pendekatan Muslim, Yahudi, Nasrani, untuk menolak segala bentuk ta'asub, segala bentuk fanatisme, tatoruf, segala bentuk radikalisme, untuk menyeru kepada tasamuh, menyeru kepada toleransi, wa ta'ayus silmi, dan hidup damai berdampingan Muslim, Yahudi, Nasrani, nah, dan menghormati akidah dasar yang diyakini oleh masing-masing agama. Nah, ini isinya tadi persamaan agama ini itu. Balaknya di situ Ali Hasan tanda tangan, mengakui dan mendukung hasil dari muktamar ini tadi. Ini sebab yang kelima, kenapa para ulama kita menjarah dan mentahdir keras dari Ali Hasan Al-Halabi. Yang keenam, Ali Hasan membolehkan celaan kepada para sahabat dengan disifati sebagai jubana, orang-orang yang pengecut, pecundang, penakut radhiyallahu taala anhum. Wal iyadzu billah. Setelah dia bawakan ini itu, yang menulis adalah salah satu murid dari Ali Hasan, tapi kemudian dipuji oleh Ali Hasan. Dia katakan, jazakallahu khairan Abul Harits ala ma'adhartahu min ilmin haq. Jazakallahu khair, semoga Allah kamu dibalas kebaikan oleh Allah atas ilmu hak yang telah kamu sampaikan, bahwa dengan penjelasan muridnya ini, kalau para sahabat pun enggak masalah kalau disifati dengan sifat jubun. Mereka itu penakut, pengecut. Dan ini celaan kepada para sahabat Rasul radhiyallahu anhum yang akidah salaf sepakat untuk menjaga kehormatan mereka, sepakat kalau tidak boleh membicarakan mereka dengan kejelekan atau membongkar aib-aib mereka dan kesalahannya. Ini kesepakatan ulama salaf semenjak dulu. Tapi ini Ali Hasan membolehkan dan memuji muridnya yang membicarakan mereka. Dia bawakan ayat hatta idza fashiltum. Al-fashil, dia sebutkan ini itu dari para ulama maknanya jubun, ketakutan atau sifat takut. Ini maka boleh. Tapi kalau saja dia mau menengok dan kembali kepada para ulama rabbani, dia akan paham. Misalnya Ibnu Hajar ketika membawakan tentang ayat ini, idhammat ta'ifatani minkum antafshala wallahu waliyuhuma. Fashal tadi kata Hafid, walaupun zahirnya ayat ini ada ghadd, ghadd itu seperti merendahkan mereka dengan sifat fashal tadi, takut. Nah, tapi kalau dilihat akhir ayat, justru itu pujian dan penghormatan, diangkat kemuliaan mereka oleh Allah. Karena akhir ayat Allah katakan, wallahu waliyuhuma. Dan Allah wali bagi mereka. Wali artinya Allah yang menepis, menjauhkan dari mereka sifat fasyal yang hampir itu ada pada diri mereka. Allah buang. Allah waliyuhuma, Allah jaga mereka. Karena itu fasyal dari bisikan syaitan. Merekanya tidak lemah para sahabat. Merekanya tidak penakut, tetapi bisikan syaitan, digoda oleh syaitan, awas hati-hati lu kamu, mereka kuat lu, mereka banyak, mereka bersenjata, mereka begini, begini. Pada asalnya mereka pemberani, cuma bisikan syaitan, dan itu pun ditolak oleh Allah, tepis, dijauhkan dari mereka. Makanya Allah katakan, wallahu waliyuhuma, maka terjaga para sahabat, dimuliakan dari segala sifat-sifat yang buruk dan jelek, nah, yang di disuarakan oleh Ali Hasan dan dipuji olehnya orang-orang yang mencela para sahabat Rasulullah. Syekhul Islam dalam Sharhul Maslul juga berbicara, adapun orang-orang yang mencela para sahabat, walaupun itu tidak mengarah kepada adalahnya, tidak mengarah kepada keterpercayaan mereka, kefikohan mereka dalam agamanya. Misalnya mereka disifati dengan bakhil, pelit, jubun, penakut, kurangnya ilmu, tidak zuhud, dan semisal itu. Ini, kata Syekhul Islam, celaan yang tidak mengarah kepada adalah. Mereka yang tetap mukmin, terpercaya, cuman celaannya kepada arah-arah tadi. Bakhil, sahabat memang, misalnya dikatakan, orang mulia, beriman memang. Tapi mereka itu pelit, misalnya. Betul, saya tahu mereka beriman. Tapi mereka itu pecundang, pengecut, gak berani. Betul, sahabat begini-begini. Tapi mereka itu kurang zuhudnya, kurang ilmunya. Yang semisal ini, kata Syekhul Islam, orangnya harus diberi pelajaran. Takdib. Diajari adab. Ditakzir, dihukum. Dikembalikan itu kepada hakim. Hukuman yang pantas untuk membuat dia dan selain dia jerah. Harus ditakdir, harus ditakzir. Kita tidak menghukumi kalau mereka kufur dengan ucapan tadi, hanya karena itu. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, persis seperti yang dikatakan Ali Hasan. Maka Ali Hasan dengan penjelasan Syekhul Islam ini termasuk orang yang harus ditakdib, diajari adab. Artinya ditakdib itu dihukum sesuai dengan kesalahannya. Ya kayak anak, walaupun beda tentunya, tapi untuk memahami arti takdib ini, anak kita ketika gak mau sholat, disuruh sholat, suruh mukulkan oleh Rasulullah, itu takdib. Pukul, ketika umurnya sudah 10 tahun. Mau sholat, pukul dengan penebal, sapu lidi, misalnya, atau apalah, rotan kecil, sekiranya tidak melukai dia. Ayo, bangun, sholat. Itu takdib. Hukuman dalam rangka mendidik dia. Untuk dia tahu bahwa kamu salah. Kamu harus begini, yang benar. Takzir, hukuman yang kembalinya kepada ijtihad hakim. Tergantung. Karena hukuman itu ada dua. Ada yang namanya hudud, ada yang namanya takzir. Hudud itu hukuman yang ditetapkan dalam syariat. Ya hanya itu. Misalnya pencuri, dipotong tangannya. Penzina belum nikah, dicambuk, diasingkan. Adapun takzir, gak ada penyebutannya. Syariat menyuruh dan memerintahkan dihukum orang ini. Tapi seperti apa hukumannya? Kembali kepada hakim. Dia yang tentukan. Maka itu namanya takzir. Takzir. Siapa yang ditakdib dan ditakzir ini? Orang yang berani mencela para sahabat dengan celaan-celaan yang mengarah kepada selain adalahnya. Dia akui, dia para sahabat mukmin, beriman gini. Tapi tadi celaannya misalnya dibilang pelit, penakut, pengecut, atau dikatakan kurang ilmunya, atau dikatakan kurang zuhudnya, dan yang semisal itu. Ini Syekhul Islam. Maka di mana para ulama Islam, di mana Ali Hasan? Bagaimana dikatakan itu salafi? Salafi dari sisi mana? Bagaimana dikatakan dia seorang ahlu sunnah? Ada mubtadi' dhal. Ahlul bid'ah sudah. Para ulama ke arah mana? Begitu mereka jaga para sahabat Rasul, mereka muliakan. Tapi Ali Hasan seperti itu pernyataannya. Adapun Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, ketika ditanya tentang yang mencela para sahabat dengan kalimat fasyal, bahwa mereka ini penakut, berdalilkan dengan ayat hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr, kata beliau, yang seharusnya orang itu jaga lisannya. Menjaga lisannya atau tulisannya agar tidak dia nisbatkan kepada orang-orang terbaik ini, para sahabat, sesuatu yang tidak pantas bagi mereka. Menyebutkan celaan, menyebutkan sesuatu yang dia nisbatkan kepada para sahabat Rasul Zalam, itu bertentangan dengan keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maka yang wajib seorang Muslim menjaga diri, menjaga lisannya atau tangannya dari ucapan-ucapan yang tidak baik kepada mereka. Ini yang ke berapa tadi? 5 ya? Ke-6. Yang ke-7, serupa dengan itu, Ali Hasan mensifati sebagian para sahabat bahwa memang mereka itu jubilu, diciptakan jibilahnya, bawaannya mereka itu memang penakut, pengecut. Memang bawaannya begitu, kata Ali Hasan. Memang diciptakan penakut, cundang. Ucapan Ali Hasan ini persis dengan ucapan Hasan bin Muhammad Al-Qummi. Hasan bin Muhammad Al-Qummi, ulama Syiah Rafidhah. Begitu pula ucapan Ibnu Adil Al-Ash'ari, di mana keduanya menuduh atau mencela para sahabat bahwa mereka majbul alal jubun wal fasal. Jibilahnya, jibilah itu bawaannya memang. Bawaannya penakut, pengecut, gak berani, gak ada keberaniannya. Kecil nyalinya. Dan fasal tadi. Maka dalam hal ini sama syarik sebagai partner dari orang-orang Rafidhah. Ali Hasan partnernya Rafidhah dalam mencela dan membicarakan kejelekan para sahabat Rasul SAW. Ucapan yang subhanallah, kata-katanya pun mirip. Jubilu, jibillah. Emang bawaan sebagian sahabat itu pengecut, gak berani, begini. Menunjukkan ada kebencian dalam dirinya kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal manhaj salaf ahlu sunnah ma'ruf, diketahui bahkan oleh anak-anak kecil yang terdidik di atas sunnah, bahwa tidak boleh membicarakan sahabat Rasul kecuali dengan kebaikan. Kekurangan-kekurangan mereka pun jika ada tidak boleh diangkat, disebarluaskan, karena mereka semua telah Allah janjikan baginya jannah. Rasul pun mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela para sahabatku. Walladzi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasifa. Di Muslim. Kalau kalian infak satu gunung Uhud emas, tidak akan sama itu dengan sedekah mereka satu mud gandum atau bahkan setengah mudnya. Para sahabat orang-orang yang mulia. Celaan para sahabat sebagai orang-orang yang terciptakan bawaannya memang penakut, bawaannya memang orang-orang yang tidak punya keberanian, sesuatu yang sangat buruk dinisbatkan kepada orang-orang yang membela Rasulullah SAW, bahkan berkorban jiwa raganya, mereka pertaruhkan demi keselamatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa maksud dan apa tujuan Ali Hasan bicarakan ini? Kalau memang bukan akidah yang tersimpan di dalamnya, sebagaimana layaknya Rafidhah kebencian dan permusuhan kepada para sahabat, ngapain dia ucapkan ini? Apa untungnya buat dia? Kenapa dia tidak memilih seperti Syekhul Islam, Hafidz, dan para ulama Islam lainnya? A'immah semuanya. Menjaga lisannya, menjaga kolamnya, penanya, perkataan-perkataan yang keji, yang tidak patut kepada para sahabat yang orang-orang terbaik di umat ini. Ali Hasan katakan, tidak mustahil, layam tani, mungkin saja terjadi, kata dia, orang-orang yang baru Islam ini, baru dekat keislamannya dari para sahabat, terpengaruh oleh munafikin. Sahabat ini dikatakan bisa terpengaruh oleh munafikin, atau sebagian mereka memang gampang, mudah terpengaruh oleh munafikin karena memang tadi dia katakan majbul alal jubun wal fashal. Memang terbawa, bawaannya memang penakut. Orang kalau bawaannya penakut, terlepas dari ini yang dimaukan oleh Ali Hasan. Orang kalau bawaannya penakut, memang bawaannya penakut, pecundang, gak ada keberaniannya. Misalnya, kamu sampaikan ke dia, ini ada dua orang preman berjalan ke sini, mau ngobrak-ngabrik pondok ini, mau gini. Dasar bawaannya penakut, dua orang ini temanmu misalnya, sudah gemetar dia, mungkin kencing-kencing, mungkin lari. Karena memang bawaannya pecundang, gak berani. Berarti kan tercela. Orang tahu ini orang, fulan ini, kalau itu teman kamu misalnya, gak ada beraninya memang, dasar pecundang dia. Celaan. Musibahnya ini dia nisbatkan kepada sahabat Rasul SAW. Bawaannya memang penakut, gak ada beraninya, sehingga gampang terpengaruh oleh ucapan-ucapan munafikin. Al-Muhim ini poin ke berapa tadi? Ke 6 ya? Atau ke 7? Poin ke 7, sebab yang karenanya Ali Hasan Al-Halabi menjadi fitnah dan tokoh, fitnahnya cukup besar karena hanya dia dibantah dan ditakdir oleh para ulama salaf, para ulama kita, masyayikh sunnah. Masih ada kelanjutannya beberapa poin berikutnya dan juga syubhat-syubhat dia yang insyaallah akan kita kaji, bagaimana bantahan para ulama terhadap syubhat-syubhat mereka, karena banyak syubhat-syubhatnya yang sering mereka dengungkan dan dibawa selalu oleh anak buahnya. Beberapa darinya, banyak syubhat-syubhat itu ketemu dan sama dengan syubhatnya Abul Hasan Al-Ma'ribi Hasaniyah, fitnahnya Abul Hasan. Bahkan itu pula syubhat-syubhatnya Ikhwanul Muslimin, hanya dikemas dengan kata-kata lain, dengan ibarat yang baru. Baiklah, isi dan kandungannya sama, insyaallah akan kita kaji pada sesi kedua nanti. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.